بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita sebutkan dari pembahasan Al-Munakhalatun Nuniyah sebahagian dari Kitabun Nikah, dan telah kita jelaskan bahwa Al-Qawl Ar-Rajih, dan itu yang menjadi pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat. Demikian pula Dawud al-Zahiri, dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala berdasarkan hadith-hadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan pada asy-syabab untuk mempercepat pernikahannya dan melarang mereka dari at-tabattul, menutup pintu dari pernikahan. Ar-Rahbaniyah tidak dikenal di dalam Islam. Adapun sebahagian dari para ulama yang mereka meninggal dalam keadaan mereka masih bujang dan belum menikah, seperti Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggal dengan usia yang sangat muda sekali, kurang lebih 36 tahun, disebabkan karena kesibukan beliau dalam talabul ilm yang mungkin menyebabkan terlupakan dari an-nikah. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau tersibukkan dengan berbagai macam kegiatan dari talabul ilm wa nashrul ilm, menyebarkan ilmu, wa da'wah wal jihad, dan beliau mendapatkan berbagai macam cobaan, keluar masuk penjara disebabkan fitnah dari kaum ahlul bid'ah yang hidup pada zamannya rahimahullahu ta'ala. Dan di sana para a'immah sebagian mereka pun dalam keadaan demikian, dan para ulama membawa keadaan mereka tersebut bukan disebabkan karena mereka mengingkari an-nikah atau mengingkari fadlun nikah, namun disebabkan karena kesibukan mereka dan lemahnya ya asy-syahwah, dalam artian kekuatan syahwat mereka kepada ilmu lebih besar, sehingga mereka terlalaikan dari an-nikah tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, ثم يسن للخاطب أن ينظر إلى المرأة allati yuridu nikahaha nadaratin mutakarriratan. Kemudian disunnahkan. Naam. Dan di sana ada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan salah satunya oleh al-muallif rahimahullah tentang anjuran bahkan perintah untuk melihat kepada calon yang akan dia nikahi. Dan disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala termasuk perkara yang sunnah. Dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengambil zahir dari ahadis dan mereka menganggap bahwa tidak sepantasnya ditinggalkan. Dalam artian wajib bagi al-khatib ayyanzura ila al-makhthubah, yang hendak menikahi seorang wanita untuk melihat terlebih dahulu kepada al-makhthubah, kepada yang akan dilamar dan yang akan dinikahinya. Allati yuridu nikahaha, yang ingin dinikahinya, nazaratin mutakarriratan, melihatnya berkali-kali. Sini menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan sekali saja. Sekali apabila dia sudah merasa ya dengannya memungkinkan bagi dia untuk menikahi, maka falahu dzalik. Namun tidak ada mani', tidak ada yang mencegah dia untuk melihat sekali lagi, ya. Kemudian sekali lagi, sehingga berkali-kali. Mutakarrirat. Naam. Yang tentunya menjadikannya untuk tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Lima fi sunani Abi Dawud an Jabirin bil isnadis sahih. Berdasarkan yang terdapat di dalam sunan Abi Dawud dari Jabir dengan sanad yang sahih, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza khataba ahadukum al mar'ata, apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, maka apabila dia mampu untuk melihat kepada apa yang akan membuatnya tertarik, yang akan mengajaknya untuk menikahi wanita tersebut, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Hendaklah dia melakukan hal tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut ya akan menjadikan kalian untuk semakin lebih terjadi kesesuaian dan kecocokan. Dan terjadi mula'amah saling, yakni mengerti, dan akan diberikan kesejahteraan insyaAllah ta'ala dalam keluarga tersebut. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ayyudama, dari kata al-idam. Ya, al-idam semacam lauk. Seorang memakan nasi misalnya, tidak cukup dia hanya makan nasi saja, iya kan? Dia membutuhkan ada yang menjadi perasa selain dari rasa nasi tersebut. Yang dijadikan sebagai makanan pokok. Dari sayur dan yang semisalnya. Nah itulah yang disebut dengan al-idam. Maka an-nazar kepada calon tersebut, kedudukannya seperti al-idan terhadap makanan pokok. Yang dengan demikian akan menambah selera seorang dan akan mencocokkan di antara mereka. Wa hadzal hadits fihi an-nazar ila al-mar'ah hasab al-mustata' duna maharajin. Dan hadis ini di dalamnya terdapat anjuran untuk melihat kepada wanita tersebut yang akan dinikahinya sekemampuan. Nah, dalam hal ini perlu kita mengetahui beberapa hal yang menyangkut tentang permasalahan nazar. Yang pertama, kerusakan yang terjadi pada zaman kita sekarang. Seakan-akan syariat ini telah mulgha, dihilangkan oleh kebanyakan dari sebagian mereka kaum muslimin, juhal, disebabkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Wallahu musta'an. Wa ila Allahil mustaka. Di mana kebiasaan kaum jahiliyah, kebiasaan kaum kuffar yang mereka ikuti, ya, sebelum terjadi pernikahan, maka istilah mereka untuk terjadinya kecocokan di antara mereka berdua, maka mereka berkumpul sekian lama, ya, dalam rangka ta'aruf istilah mereka. Bagus sekali istilahnya, istilah ta'aruf, ya, perkenalan. Ya, perkenalan sampai sedalam-dalamnya. Naam, ingin memperkenalkan zahir dan batin. Sehingga sekian banyak terjadi al-fahisyah tersebar sebelum terjadi pernikahan tersebut. Ya, ketika seorang laki-laki, ya, telah dijadikan tunangan misalnya oleh orang tuanya terhadap seorang wanita. Lalu kemudian dianggap seperti suami istri layaknya. Apabila seorang laki-laki datang ke tempat seorang wanita, orang tuanya membiarkan duduk di depan rumahnya, di dalam rumahnya, dan bahkan orang tuanya sengaja meninggalkan dia, ya, agar berdua dengan calonnya tersebut tanpa ada rasa takut bahwa anaknya akan dibinasakan oleh mereka. Nah, ya, sehingga banyak terjadi al-fawahish, bahkan kecelakaan sebelum terjadinya pernikahan. Ini disebabkan karena sedemikian banyaknya pergaulan bebas yang terjadi di kalangan para muda-mudi dengan alasan ta'aruf, adanya perkenalan terlebih dahulu. Bahkan mungkin, ya, sebagaimana yang telah sampai kepada kita kabar bahwa di Eropa sana, kalangan kafir, apabila seorang laki-laki mengetahui seorang wanita dan keduanya saling ada kecocokan, tinggal di satu rumah tidak ada masalah. Orang tuanya tidak boleh menggugat karena kedua-duanya sudah saling menyenangi. Ibaratnya suami istri mau menikah terserah. Walaupun sudah punya satu anak, memiliki dua anak, belum menikah tidak ada masalah. Ya. Dan itu sering kita dengarkan. Nah, nanti setelah mereka punya keinginan, gimana? Kita menikah saja, menikah. Anaknya sudah dua. Hasil apa itu? Subhanallah. Dan tanpa rasa malu, dan justru sekalian demikian banyak pula dari kalangan kaum muslimin yang mengikuti tradisi seperti ini. Tradisi yang sangat jelek sekali, yang sangat jahat sekali, yang menyebabkan seorang meninggalkan adat Islam dan meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Nah, ya, bahkan kalau kemudian ada seorang laki-laki senang dengan seorang wanita, wanita juga demikian. Ya, namun mungkin tidak terjadi kufu di antara mereka, dalam artian mereka khawatir jangan sampai pernikahan mereka tidak disetujui oleh keluarga dari pihak wanita ataukah dari pihak laki-laki. Maka kemudian mereka mendatangkan syariat baru, ya, yaitu sama-sama lari. Kalau di Sulawesi ada istilah silarian, ya, sama-sama lari, entah kemana, ya, untuk mencari penghulu yang bisa menikahkan mereka sirri dengan pernikahan secara diam-diam. Lalu terjadi apa yang terjadi? Naam, yang akhirnya mau tidak mau nantinya keluarganya karena tidak mau menahan rasa malu, ya sudah dinikahkan saja. Iya kan? Subhanallah, ini merupakan adat-adat sayyi'ah yang sama sekali tidak dikenal di kalangan kaum muslimin dan dari syariat Islam. Naam. Kemudian dalam hal an-nazar kepada al-makhthubah mesti kita memperhatikan hal-hal yang jangan sampai menjerumuskan seorang ke dalam mukhalafat syariah. Di antaranya, ketika seorang hendak menazar, tidak terjadi khalwah. Tidak ada khalwah. Berdua. Ini ikhwan, kesalahan yang mungkin terjadi pada sebagian al-mutadayyinin. Ya. Wa natubu ila Allah subhanahu wa ta'ala min dhalik. Ada yang sebagian orang, ya, bahkan yang memiliki semangat dalam Islam, terjatuh dalam khalwat. Naam. Sebagaimana yang telah sampai kepada kita beberapa akhbar tentang permasalahan itu. Tatkala seorang ikhwan ingin mendatangi akhwat, lalu ingin an-nazar. Lalu dibiarkan berdua. Berdua di dalam ruangan, ya. Lalu tidak ada yang menemani dari yang lainnya. Nah, kalau mampu kemudian wali dari wanita tersebut menemani dia, ahsan. Lebih bagus. Naam. Ya, sehingga tidak terjadi khalwat. Kalau kemudian tidak ada, jangan sampai terjadi khalwat. Jangan sampai terjadi khalwat. Nah, dengan cara bagaimana? Ya bagaimanapun caranya. Kalau kita melihat kepada apa yang dialami oleh sebagian para sahabat, tatkala mereka hendak menazar, melihat kepada calonnya, sembunyi-sembunyi. Ya, ngintip. Nah, perhatikan. Ah, mungkin dengan cara yang demikian. Ya, fa in istata'a ahdukum ayanzura ila ma yadu ila nikahiha falyaf'al. Apabila salah seorang kalian mampu untuk melihat kepada yang menjadikan dia tertarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukan itu. Ya. Misalnya calonnya tersebut ke suatu ruangan. Ya sudah, kamu ngintip aja situ. Nah, kamu di ruangan yang lain, intip, silahkan. Nah, apakah boleh ngobrol? Nah, ini. Nah, banyak betul yang terjadi seperti ini. Wa natubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ana berusaha mencari dalil yang menunjukkan hal ini. Ternyata, sampai sekarang, wallahu a'lam bissawab, yang saya dapatkan sebaliknya. Ya, dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak boleh ngobrol. Nah, kenapa? Karena yang diperintahkan hanya menazar. Tapi walaupun memang suara bukanlah aurah, akan tapi fitnah. Sedangkan dia belum menjadi miliknya seutuhnya, iya kan? Nah, sehingga dalam hal hubungannya tentang an-nazar ilal makhthubah yang ada adalah an-nazar. An-nazar. Sebab jangan sampai terjadi ngobrol, yatalazzaz bi sautiha. Dia akan merasa lezat dengan suaranya, iya kan? Nah, nanti terlalaikan dari nazarnya. Yang diperhatikan suaranya aja. Nah. Nah. Sehingga suaranya mengalahkan jasadnya. Nah. Sehingga kata beliau yang ada adalah an-nazar. Melihat. Tayyib. Dan itu mungkin ya kawan, misalnya di situ ada ruangan, ya. Naam. Lalu kemudian dia ada di luar. Ya silahkan melihat. Ya, apa yang kalian diperlihatkan darinya. Naam. Kemudian juga syarat yang kedua yang perlu diperhatikan. Bahwa orang yang menazar ini punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat untuk menikah. Jangan hanya sekedar ingin menikmati setelah itu selesai. Naam. Ya. Setelah dia, wah enggak pas. Naam. Sudah tahu saya orang itu. Cari lagi yang lain. Wah, ini enggak pas ini. Cari lagi yang lain terus. Ini ya ikhwan, apakah dia punya innamal amalu binniyat, tentunya sungguhnya amalan tergantung dari niat seorang. Kemudian yang ketiga, ya. Ada kemungkinan yang kuat bahwa dia akan diterima. Ada kemungkinan yang kuat bahwa dia akan diterima. Nah, jangan sampai ada seorang mengatakan, oh, saya ingin melihat si fulana. Nah, sementara belum pernah ada hubungan apa-apa kamu dengan si fulana tersebut, ya. Dan sangat jauh kemungkinannya kamu bisa diterima. Misalnya mungkin, ya kan? Ada seorang artis yang masyhur sering muncul di televisi. Saya ingin melihat fulana dan saya ingin menikahi dia. Nonton, dilihat, ya talabzal bi. Naam. Padahal tidak ada hubungan. Naam. Di mana wanita itu dan di mana dia? Nah. Yang demikian ini tentunya tidak diperbolehkan. Mesti ada kemungkinan yang besar bahwa dia akan diterima. Tayyib. Kemudian terjadi pula khilaf di kalangan para ulama, batasan seorang boleh melihat kepada al-makhtubah sebatas bagaimana? Naam. Ada di kalangan para ulama yang mengatakan khusus wajah dan telapak tangan. Selainnya tidak boleh. Ini membutuhkan dalil tentunya. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang berpendapat melihat kepada yang ghalib. Ala hadhihi al-mar'ah an tadhhar min jasadiha, yang biasanya nampak dari wanita ini ketika dia berada dalam rumahnya. Ya, maka mereka ini membolehkan lebih dari hanya sekedar wajah dan telapak tangan. Naam, leher, kemudian kaki, betis, dan yang biasa nampak di saat dia berada di rumahnya. Naam. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan boleh melihatnya seluruhnya tanpa terkecuali. Dalam hal ini ada tiga riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketiga riwayat tersebut, salah satu riwayat beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama, riwayat yang kedua beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua, riwayat yang ketiga pun ada riwayat dari Al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala membolehkan demikian. Ya, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim bahwa ketika Sulaiman alaihissalam ingin menikahi Imra'atu Saba', Ratu Saba', yang tersingkap apanya kawan? Betisnya. Nah, dan juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau enggak salah, naam, ketika hendak melamar salah seorang wanita, ya, lalu wanita ini dengan walinya, lalu kemudian diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyingkap, mengambil rawan tersebut dan mengangkatnya sehingga terlihat betisnya. Namun riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Disebutkan oleh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau, kitab An-Nikah, bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Walhasil di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasan yang jelas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa dia boleh melihat apabila dia mampu untuk melihat pada yang mengajak dia untuk menikah. Menyebabkan dia tertarik untuk menikah, maka hendaklah dia melakukannya. Itulah yang diucapkan oleh Nabi alaihi wasallam, sehingga sebagian dari kalangan para ulama seperti Daud Adz-Dzahiri mengambil riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, bolehnya melihat secara seluruhan. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Dalam hal ini tentunya asal hukum melihat pada seorang wanita adalah haram, kecuali diperbolehkan dalam perkara-perkara diperbolehkan seperti an-nazar dalam keadaan seperti ini, sehingga seseorang ikhtiyar, ya, walaupun tidak ada sebenarnya dalil yang sharih yang melarang seorang untuk melihat seluruhnya, namun tentunya memelihara kehormatan dari wanita, ya, demikian pula kemaslahatan yang lainnya, maka hendaknya seorang tidak melihat kecuali yang biasanya terlihat, yang biasanya terlihat dari wanita tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kata beliau rahimahullah, yakni tentang disunnahkannya an-nazar, wa hadhihi riwayatun 'anil Imam Ahmad wa amila biha ba'dhus sahabah, dan diamalkan oleh sebagian para sahabat, ka Jabir rawil hadis nafsihi, seperti Jabir yang meriwayatkan hadis ini sendiri. Naam, ini ikhwan yang berkenaan tentang ahkam an-nazar. Dan di sini saya berikan tanbih kepada ikhwan, hubungannya dengan permasalahan pembahasan nikah, bahwa jangan sekali-kali antum menjadikan pembahasan ini sebagai pembahasan antum di kamar-kamar, atau setelah selesai pembahasan ini antum bahas lalu kemudian antum merasa lezat, ya, dan antum jadikan sebagai bahan permainan tanpa ada keseriusan untuk melaksanakannya. Adapun kalau seorang serius, ya, dan menimbang dan membahas suatu itu dengan masalah ilmiah, tafadhal, silahkan, al-amru wasi'. Adapun kalau kemudian kalian berkumpul 1, 2, 3 orang lalu kemudian merasa nikmat dengan pembahasan tersebut, ya, membahas nazar sehingga kalian terfikirkan, terkhayalkan, yang menyebabkan kalian terlalaikan dari thalabul ilm, yang dikhawatirkan pula kalian terjatuh dalam kemaksiatan, waliyadu billah, jangan sampai seperti itu ya ikhwan. Jadikan pembahasan ini pembahasan ilmiah sebelum antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan hal tersebut, maka ilmuilah ini. Jadikan ini sebagai bahan ilmiah. Suatu saat insyaallah taala antum diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Nas'alullaha at-taufiq. Wa ila huna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.